Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Tapi ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya dalam bab fikih ibadah ini. InsyaAllah kemarin kita sudah membahas bab tata cara mengusap khuf, sifat mashil khuf, jadi tata cara mengusap khuf ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, saya ingin sampaikan sedikit yang penting, bahwasanya mengusap khuf ini ya, mengusap khuf ini adalah bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Nah, bagaimana ceritanya kok mengusap khuf ini bagian dari akidah? Kan sementara mengusap khuf ini adalah fikih. Kenapa masuk ke dalam akidah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwasanya mashul khuf adalah min usuli ahli sunnah wal jamaah. Mashul khuf adalah di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena orang-orang Syiah Rafidah, Syiah Itsna Asyariyah yang membenci sahabat, yang mencela sahabat, mereka tidak menerima atau tidak meyakini adanya pensyariatan mashul khuf. Tidak meyakini ada syariat mengusap khuf. Nah, maka karena kita menyelisihi mereka ya, karena kita yakin bahwasanya mashul khuf ini ada sebuah hadisnya ya, bahwasanya ketika Al-Mughirah bin Syu'bah beliau ingin melepas Nabi sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma." Biarkan keduanya. Biarkan sepatu itu. Ala in fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua buah khufnya tadi ya. Jadi intinya ikhwafillah, mashul khuf ini masuk ke dalam bab akidah walaupun dalam bab fikih. Kenapa? Karena kita menyelisihi Syiah ya dalam bab ini ya. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah ya, yang penting ya, saking pentingnya bahwasanya bab ini adalah masuk ke dalam bab akidah. Allahu a'lam. Nah, kemudian ikhwafillah, sekarang akan kita coba ini membahas bab tentang syurut apa al-mash. Syurutul mash. Tip, mohon maaf saya ulangi. Ayo. Syurutul mashi. Syurut ini adalah syarat-syarat. Jam'u dari syarat. Syarat-syarat. Al-mas yang mengusap. Syarat dalam syariat mengusap itu bagaimana? Ada syarat-syaratnya. Maka yang kemarin kita sampaikan ya, bahwasanya mengusap khuf ini ada syarat-syaratnya. Pertama, syarat yang pertama adalah labsu ala taharatin kamilatin. Menggunakannya, memakainya, ini memakainya ya. Memakai khuf ini atau memakai imamah ini ya, memakai khimar ini, ala toharotin kamilatin, ketika atau pada waktu ya, pada toharoh, keadaan suci, bersuci, kamilah, sempurna. Jadi maksudnya adalah boleh mengusap khuf itu ketika kita memakai khuf itu dalam keadaan suci. Jadi memakainya kita dalam keadaan, kita dalam keadaan suci. Misalnya begini, kita berwudu, wudu biasa ya, wudu seperti biasa. Setelah selesai, baru kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, itu khuf tadi. Nah, karena kita memakai sepatunya setelah berwudu ya, setelah ini kan, setelah berwudu, nah kemudian kita batal. Nah, kita berwudu lagi. Tapi wudu ini boleh, wudunya boleh dengan cara mengusap khuf. Mengusap apa? Khuf, tidak melepasnya. Nah, paham ya? Jadi boleh mengusap khuf ini, kenapa? Karena memakai sepatunya ini dalam keadaan setelah berwudu, dalam keadaan toharah. Ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya Mughirah ingin membuka sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahuma fa inni adkhaltuma tahirataini." Biarkan kedua khuf ini karena aku menggunakannya dalam keadaan suci ya, dalam keadaan bersih ya. Famasaha alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua buah khuf tadi. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan memakainya dalam keadaan toharoh. Kemudian di sini ada kalimat sempurna. Toharoh yang sempurna. Maksudnya begini. Kita berwudu. Kita apa? Wudu. Nah, sampai kaki kanan kita cuci. Kaki kanan kita cuci, ya. Nah, ketika kaki kanan dicuci, kan nanti kaki kiri nih. Kaki kiri kan dicuci, ya. Nah, sebelum di kaki kiri cuci, kita pakai khub. Pakai sepatu. Jadi, pakai dulu sepatu, kemudian cuci kaki kirinya. Pakai lagi sepatu yang kiri. Nah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena belum kamilah, tidak sempurna, ya. Jadi, memakainya dalam keadaan suci yang sempurna. Jadi, tidak boleh memakainya dalam keadaan toharoh yang tidak sempurna. Itu yang dimaksud dengan kamilah, ya. Wallahu'alam. Kemudian selanjutnya, ini. وَيَبْتُلُ الْمَسْهُ بِخَلْءِ الْخُفْءِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَيَبْتُلُ, batal. Ini batal. الْمَسْهُ, yaitu mengusap. بِخَلْءِ الْخُفْءِ, بِخَلْءِ itu melepas, dengan melepas. الْخُفْءِ itu khuf. Ba'dal hadasi, setelah, ba'da itu setelah. Al-hadas, ya, setelah berhadas. Jadi batal syariat mengusap khub itu dengan melepas sepatu tersebut setelah hadas. Misalnya begini, kita wudu, ya. Kemudian kita pakai sepatu, kan, ya. Pakai sepatu. Kemudian setelah pakai sepatu, kita batal. Nah, setelah batal, kita berwudu lagi. Wudu dengan mengusap, gitu kan, ya. Dengan mengusap. Boleh? Ya, boleh. Nah, setelah wudu dengan mengusap, kemudian kita batal. Nah, setelah batal ini, kita buka sepatu. Kita buka sepatu. Nah, maka setelah buka sepatu ini, kita berwudu. Kita lagi apa? Kesini ya. Kita berwudu. Maka berwudu itu tidak boleh mengusap, ya, tidak boleh apa? Mengusap. Kenapa? Karena sepatunya sudah dibuka. Jadi kita sudah buka sepatu ya dalam keadaan batal, kemudian pakai lagi, maka ketika kita akan berwudu tidak boleh kita mengusapnya, tapi harus membuka dan mencuci kaki kita. Paham ya? Karena kita sudah membuka sepatu itu dalam keadaan berhadas. Paham ya? Ini maksudnya perkataan tadi ini, wa yabtulul mashu bi khalil khufi ba'dal hadas. Ini yang maksud yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, bagaimana ketika kita sudah berwudu ya, kemudian pakai sepatu, kemudian setelah itu batal. Nah, kemudian kita berwudu lagi ya. Wudu dengan mengusap. Dengan apa? Mengusap. Nah, kita belum batal nih, wudu dengan cara mengusap. Kita belum batal. Kemudian kita buka sepatu dalam keadaan suci ya, kita dalam keadaan belum batal. Kemudian kita membuka sepatunya. Apakah batal wudunya? Nah, apakah batal wudunya? Gitu ya. Maka madhab Hanabilah ya, madhab Hambali, mereka mengatakan batal wudunya. Batal wudunya. Ulama yang lain juga mengatakan batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dia tidak batal wudunya, tapi segera dia cuci kakinya kalau sudah melepas sepatu tadi. Jadi kalau wudunya dalam keadaan mengusap khub, kemudian dia buka khubnya, maka ketika dia membuka harus dicuci kakinya. Begitu kata Al-Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya. Begitu pula kata ulama-ulama Hanafiyah, cuci kakinya, ya. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang syekh, seorang guru ya, di orang Yaman beliau, ketika beliau mengajarkan ya kepada saya fikih Syafi'iyah, kemudian saya tanyakan kepada beliau, bagaimana seseorang ya jika lo kita berwudu dalam mengusap khub. Kita pakai sepatu dan pakai kos kaki. Nah, kemudian kita mengusap khubnya di sepatu kita. Nah, setelah itu kita masuk masjid. Kemudian sepatu itu kita buka dan kita sholat pakai kos kaki. Apakah sah tidak, Syekh? Nah, saya katakan itu, saya sampaikan itu. Maka kata Syekh, tidak sah. Kenapa? Karena engkau sholat dalam keadaan tidak ada yang diusap dan tidak ada yang dicuci. Kenapa ya? Kau tidak mengusap jaurab atau kos kaki. Dan Imam Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mengusap kos kaki, hanya khub saja. Ya, hanya apa? Hanya khub saja. Tidak boleh mengusap kos kaki ya. Seandainya mengikuti pendapat Hanabilah, engkau boleh mengusap kos kaki, tapi kau tidak usap kos kaki itu. Engkau hanya mengusap khubnya, sepatunya saja. Maka kau sholat dalam keadaan memakai kos kaki adalah dalam keadaan tidak mengusap khub. dan tidak dalam keadaan mencuci kaki, maka tidak sah sholatnya. Begitu kata beliau ya. Jadi kalau mau sholat maka dicuci dulu kakinya. Tapi pendapat yang lain ya, seperti Imam Ibnu Hazm, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal. Jadi ketika seseorang membuka sepatu, membuka apa? Sepatu. Dalam keadaan suci, dalam keadaan apa? Suci. Maka tidak membatalkan wudunya, dia boleh sholat. Ini perkataan beberapa ulama yang lainnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan lainnya. Ulama-ulama kontemporer pun mengatakan seperti ini ya. Membuka sepatu itu tidak membatalkan wudu ya. Allah alam, inilah pendapat yang saya ambil ya. Akan tapi sekali lagi kembali kepada pendapat Hanabilah, kalau pendapat Hanabilah membuka sepatu itu membatalkan wudu ya. Allahu a'lam. Selanjutnya yang kedua, ini syarat yang pertama sudah ya. Syarat yang kedua, kaunuhu sabitan satiron. Kaunuhu, keadaannya, maksudnya keadaan khubnya itu sabiton, pasti atau jelas. Satiron, menutup. Jadi posisinya itu, keadaannya yang apa, yang khub tadi, imamah tadi, khimar tadi, menutup anggota badan. Apa saja contohnya ini? Untuk khub maka li mahallil fardi. Itu pada posisi pada tempat ya. Al fardi yaitu wajib dicuci anggota wudunya. Maksudnya kaki ya dalam hal ini. Berarti kan kalau misalnya kaki, kita harus mencuci sampai tumit kan ya. Tumit. Maka khub ini harus menutup tumit. Begitu. Jadi kalau tumit tidak tertutup ya, maka tidak boleh mengusap. Begitu. Kenapa? Karena ini syaratnya adalah sabitan satiron. Betul-betul jelas menutup permukaan yang wajib dicuci. Faham ya? Ini untuk khub. Nah selanjutnya. Untuk yang kedua adalah al-imamah, yaitu imamah, serban. Nah, bagaimana syariat mengusap serban? Lima jarot al-adatu bisatrihi. Lima jarot ya, pada perkara jarot al-adat. Jarot itu mengalir, maksudnya berlaku ya. Berlaku al-adat, adat, kebiasaan. Yang biasanya. Bisatrihi, menutupnya. Maksudnya apa? Kalau imamah kan biasanya seorang memakai imamah itu telinga terbuka. Telinga terbuka, tidak tertutup imamah. Kebiasaan seperti itu. Maka bolehkah kita mengusap mengusap imamah? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini. Nah, jarot, lima jarot al-adatu bisatrihi. Ya, sebagaimana ya kebiasaan orang-orang menggunakan imamah tadi. Ketika orang biasa menggunakan imamah itu terbuka telinganya, maka boleh mengusap imamah tadi, mengusap sorban tadi ya. Paham ya? Ini untuk imamah. Nah, kemudian selanjutnya, untuk al-jabirah. Al-jabirah ini adalah perban ya. Maka likodril hajati faqat. Pada kadar al-hajah, keperluan faqat saja. Saja ya. Jadi untuk jabirah, untuk perban ya, kita mengusapnya ketika apa? Ketika ada luka, kemudian kita tutup ya, menutup lukanya itu ya sesuai dengan kehajat, sesuai dengan keperluan. Jadi misalnya ini tangan ya, di tangan ini sikut ya, kemudian dia lukanya segini nih, dia lukanya sini, ini luka, kemudian ditutup sampai dari sini sampai sini, maka ini tidak boleh. Jadi tutup aja sampai keperluan yang dia ingin tutup, yaitu lukanya ya, sesuai dengan luka ini, maksudnya liqadril hajati faqat ya, ini sesuai dengan keperluan saja, itulah yang ditutup begitu ya, maka itu boleh diusap. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah al-khimar. Al-khimar itu kerudung. Nah, bagaimana cara mengusap kerudung adalah midaron tahtal halki. Midaron yang mengelilingi atau melilit ya, yang melilit, yang mengelilingi ya. Tahta di bawah, halq itu kerongkongan, tenggorokan. Jadi jabiro apa khimarnya, kerudungnya menutup apa tadi kerongkongan, ya inilah kadar penutup untuk khimar, paham ya? Jadi kalau misalnya terbuka kerongkongannya, terbuka apa ini tuh tenggorokannya, maka tidak boleh diusap, begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Nah, ini kaunul mashi ala ghairil jabirah fil hadasil asghar. Keadaan al-mashi yaitu mengusap ya, ala ghairil jabirah, selain jabirah. Selain jabirah itu selain perban ya. Fi al-hadasil asghar adalah untuk hadas yang asghar, hadas kecil. Maksudnya apa? Misalnya khuf, kemudian imamah, kemudian khimar ya, kerudung, maka boleh mengusap ketiga ini ketika dalam hadas asghar, hadas kecil, hanya berwudu ketika berwudu. Tapi ketika hadas besar, ketika harus mandi, tidak boleh mengusap, tapi harus mandi bersih seluruhnya, harus dicuci. Itu maksudnya kaunul masih ala ghairil jabirah, selain jabirah. Tapi kalau jabirah, kalau perban, boleh dia mandi ya, kemudian perbannya ini diusap. Ya, diusap. Kenapa? Karena ada keperluan, ada hajat. Ya, ada darurat di sana. Kenapa? Ya karena dia ada luka, ya, maka boleh diusap seperti itu walaupun dalam keadaan mandi. Paham ya? Tapi ini yang dimaksud dengan syarat yang ketiga, yaitu kaunul masih ala ghairil jabirah fil hadasil asghar. Keadaan mengusap ya, khub atau khimar atau imamah itu selain perban adalah untuk hadas yang asghar, hadas yang kecil, yaitu wudu ya. Allah alam. Selanjutnya. fil muddati syar'iyyati. Fil muddah ini fi itu pada ya. Al muddah periode. Asyariyah syar'i, yang disyariatkan. Yang disyariatkan. Jadi periode yang disyariatkan itu sampai kapan, begitu. Mengusap khub, mengusap khimar, mengusap imamah, periode yang diucap itu kapan, begitu. Maka di sini dijelaskan yang pertama untuk al-jabirah, untuk perban, ila syifa'il jurhi, sampai sembuh. Ini sembuh ya. Luka. Jadi lukanya sampai sembuh. Kalau sudah sembuh dibuka dan dicuci biasa, seperti biasa. Ini untuk jabirah. Kemudian yang kedua untuk ghairuha. Untuk ghairuha ini adalah selain jabirah. Selain apa? Selain jabirah. Selain perban berarti. Untuk apa saja berarti? Untuk himar, untuk imamah, untuk khub. Ya, untuk tiga perkara itu. Nah, maka untuk mukim. Mukim itu selain apa yang tinggal. Yang tinggal di rumah ya, maksudnya tidak bepergian, tidak ke luar kota, diam di rumah. Maka harinya itu yaumun wa lailatun, yaitu satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Saya contohkan begini. Misalnya seorang wudu jam 8 pagi. Dia berwudu. Dia wudu. Kemudian jam 9 pagi dia pakai hub. Pakai hub. Hub itu sepatu ya. Kemudian jam 10 pagi dia batal. Dia batal. Kemudian jam 12 siang dia wudu dengan mengusap. Nah, kapan mula waktu dihitung satu hari ini, gitu ya. Kapan dihitung satu hari ini? Maka kata ulama yang lebih banyak adalah kata Syekh, kata Hanabilah juga, ini adalah ini ketika dia batal. Jadi dia sudah wudu, kemudian dia pakai khub, batal jam 10, maka inilah awal mula hitungan. Awal mula apa? Hitungan. Jadi berlaku dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi lagi esoknya. Nah, inilah asal hitungannya, begitu ya maksudnya ya. Ada juga yang mengatakan ini ketika awal mula wudu. Nah, ini ketika awal mula suci pertama kali, yaitu jam 12 siang. Maka jam 12 siang esoknya, ini kalau pendapat yang lain. Tapi kebanyakan juga pendapatnya adalah yang ini, awal mula batal ya, termasuk pendapat Hanabilah adalah awal mula berhadas ketika setelah selesai dia menggunakan khub. Paham ya? Tapi ini apa hitungan periodenya ya, yaitu untuk mukim satu hari dan satu malam. Nah, untuk musafir, untuk orang yang bepergian adalah 3 hari 3 malam, salah satu ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. Sama tadi, kalau misalnya dia sudah berwudu, kemudian dia pakai khub, kemudian jam 10 pagi batal, maka 3 hari setelahnya sampai dengan jam 10 pagi ya, maka dia boleh mengusap khub ya. Setelah selesai jam 10, maka dia batal mengusap khubnya dan batal wudunya, maka dia berwudu kembali ya. Allahu a'lam. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Syarat yang selanjutnya, wa yabtulul wudu'u bintihail muda. Batal wudunya ketika selesai periodenya berakhir. Kalau sudah selesai periodenya, maka wudunya pun batal. Begitu menurut Hanabilah. Maka harus dia berwudu kembali ya ketika mau sholat ya. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, kaunul mamsuhi tahiron mubahan. Nah, syarat yang selanjutnya adalah al-mamsuh, yang diusap ini, yaitu bendanya ya, berarti benda yang dipakai ya, atau benda yang dipakai, yang diusap ini, tohiron, suci. Nah, dalam keadaan apa? Suci. Mubahan, mubah, atau halal. Jadi dalam keadaan suci, bukan najis, bukan apa? Najis. Misalnya dari kulit babi, kulit anjing, dan lain sebagainya, tidak boleh. Maka tidak boleh sesuatu yang najis ya. Walaupun anjing dikhilaf ya, ulama khilaf, Malikiyah tidak najis, bukanlah najis itu ya. Kan tapi kebanyakan ulama najis anjing itu adalah najis. Kemudian mubahan, mubah itu halal. Artinya bukan hasil curian, bukan hasil tipuan gitu ya, sepatunya, kerudungnya, imamahnya. Kalau misalnya seperti itu maka tidak boleh diusap, bahkan tidak boleh dipakai ya, karena bukan hak kita. Begitu ya. Ini syarat yang kelima adalah kaunul mamsuh tohiron mubahan. Yang diusapnya itu, benda yang diusapnya, benda yang dipakainya adalah dalam keadaan suci, lagi dalam keadaan halal. Boleh. Kemudian selanjutnya, mashul qadril wajib. Mengusap kadar yang wajib. Nah, apa ini maksudnya? Adalah bagaimana cara mengusapnya. Begitu ya. Nah, maka di sini adalah aksaru zahiril khufi. Aksaru itu sebagian besarnya. Sebagian besar. Zahir yang nampak atau punggung ya. Yang nampak atau punggung kaki. Atau atas ya. Atas kakinya, atas kaki atau atas khuf. Atas khuf. Al-khuf ini khuf ya. Nah, maka yang diusap adalah yang nampak aja, yang di atas khub tadi ya, atas khubnya, atas sepatunya. Jadi tidak usah pinggirnya kemudian atau bawahnya gitu ya, atasnya tidak, maksudnya atas khubnya saja ya yang diusap, bawahnya tidak usah. Ini sebagaimana yang dicontohkan kemarin, pertemuan kemarin ya, insyaallah sudah difahami ya. Tips selanjutnya untuk yang imamah adalah aksaru ad-dawair. Aksaru ad-dawair maksudnya adalah sebagian besar lilitan. Jadi kalau kepala ya, sebagian besar lilitannya itulah yang diusap untuk apa, imamah. Kemudian yang terakhir, jami'ul jabiroh. Nah, untuk yang jabiroh, apa jabiroh itu? Perbannya adalah seluruhnya. Jadi kalau misalnya saya contohkan lagi ya, misalnya ini tangan ya. Nah, ini apa ini? Sikut ya. Nah, maka ini yang luka. Nah, ini luka misalnya. Ini sampai pergelangan, ini pergelangan. Nah, ini yang lukanya, maka yang diusap adalah seluruhnya, baik depannya maupun belakangnya, begitu ya. Baik yang permukaan depan maupun yang belakangnya ini, maka harus diusap ya, kalau itu untuk jabiroh atau untuk perban. Jadi seluruhnya. Jadi kalau misalnya apa? Luka, maka seluruh permukaannya harus diusap. Seandainya itu memang wajib untuk dicuci gitu ya, maka diusap seluruhnya. Baik. Yaqfil azani Allah wa yakum. Itulah ya yang mungkin dibahas. Jadi syarat mengusap itu ada 6. Pertama, labsu ala taharatin kamilah, memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, kaunuhu sabitan satiron, adalah keadaan apa yang diusapnya itu betul-betul menutup dengan sempurna anggota yang wajib ditutup ya, kecuali imamah. Kecuali apa? imamah, yaitu seadanya atau sebiasanya atau kebiasaan orang menggunakan imamah. Boleh tidak terbuka, apa boleh terbuka apa ininya, telinganya. Bahkan telinganya kalaupun terbuka tidak perlu dibersihkan atau tidak perlu diusap. Kenapa? Ya karena ini adalah pengganti dari kepala. Betul, telinga itu bagian dari kepala. Tapi ketika mengusap imamah, mengusap sorban, maka gugur mengusap telinga. Ya, Allah alam. Kemudian untuk khimar tadi adalah sampai melilit ke leher, begitu ya. Kemudian syarat yang ketiga ini adalah mengusapnya itu adalah untuk hadas kecil. Hadas yang kecil, bukan hadas besar. Kalau junub dia wajib mandi. Batal itu mengusapnya. Kecuali jabirah, kecuali perban, maka dia masih boleh mengusapnya dalam keadaan mandi ya. Taib. Selanjutnya, fil mudah syar'iyah. Periode atau jangka waktu mengusap itu kapan? Untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam dan untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Kemudian yang selanjutnya ini, kaunul mamsuh tahiran mubahan. Bahwasanya yang diusapnya itu adalah benda yang dipakai itu berarti benda yang suci lagi benda yang halal. Begitu. Terakhir adalah mashul qadril wajib. Mengusap kadar yang wajibnya adalah untuk qub ya, sebagian besar dari bagian atas yang nampak ya, tidak bawahnya ya. Kemudian yang untuk imamah adalah sebagian besar lilitannya dan juga begitu pula khimar ya, kerudung, dan terakhir jami'ul jabirah, yaitu untuk perban adalah seluruh permukaan perban ya. Wallahu alam, itu 6 syarat tentang syurutul mashi, syarat-syarat mengusap ya. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.